Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang harus senantiasa menemani perjalanan hidup kita, yaitu keyakinan bahwa segala keberhasilan yang kita raih, segala kesuksesan yang kita dapatkan, segala kebaikan yang bisa kita laksanakan, sejatinya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada yang pantas untuk dipuji, tidak ada yang layak untuk disanjung, dan tidak pantas seorang mengangkat dirinya seakan-akan dia telah berbuat sesuatu. Jangan sampai kita berucap seperti ucapan Qarun ketika dia sukses. Ketika segala hasil kerjanya membuahkan. Orang-orang pada tanya, kok bisa kayak gini nih? Kok bisa nih? Dari mana kau dapat? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku bisa kayak gini nih karena aku punya ilmu. Karena aku. Padahal kita tahu kalau bicara ilmu, sebagian orang ada yang lebih pintar tapi lebih miskin. Ada yang lulus SD kaya raya, ada yang profesor ekonomi, sampai mati ya cuma jadi dosen. Ini berarti rizki itu bukan keinginan hamba. Bukan karena usaha hamba, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terbaik yang Allah utus untuk menyelamatkan kita. Para jamaah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi entah dari tadi sejak matahari terbit sampai sekarang nih, berapa kali kita mengucapkan solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling banyak anak kasih hadiah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Taib, hari ini yang solawatnya paling banyak anak kasih hadiah. Yang 1000 solawatnya? Masya Allah. Kok ringan hadiahnya? Taib, ada yang berat ya, Mak? Taib. Yang 900? Gak ada. 800? 700? Baik, 300 anak kasih hadiah. Jamaah, mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, kita diajarkan supaya tidak riak. Maka kita tidak perlu ngomong berapa kali kita salat. Namun para jamaah, untuk hari Jumat itu khusus. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alaiya. Kalian banyak-banyak bersolawat kepadaku pada hari itu. Jadi ada perintah bukan hanya bersolawat, tapi banyak bersolawat. Banyak itu berapa? Wallahu a'lam. Tapi Al-Imam As-Sakhawi menukil beberapa ucapan ulama, dia mengatakan banyak itu paling tidak 300 kali. Ya kita paling tidak 300 kali. Kalau bisa 300 lebih. Tidak ada hitungan khusus. Namun, kenapa kita harus banyak bersolawat kepada Nabi? Karena Nabi itu cinta sama bapak dan ibu-ibu di sini. Antum bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merindukan untuk berjumpa dengan bapak-bapak. Tapi mungkin kita tidak pernah merasa ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap hari kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadangkala bacaan itu lewat. Bertahun-tahun kita mengucapkan hal itu, tapi gak ada perasaan di diri kita. Kalau kita ini sedang mengungkapkan kecintaan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi itu berkorban semuanya demi kita hidup senang fi dunia wa fil akhirah. Hasil dari perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam, kita yang merasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat bagaimana perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam di kota Mekah. Beliau sempat diboikot 3 tahun. Makan daun-daunan, sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat itu pernah suatu hari dia kencing. Ketika dalam masa pemboikotan. Dia kencing. Kok air kencingnya itu mengenai sesuatu. Bunyi kencingnya itu. Kalau di pasir biasanya kan enggak ada bunyinya. Tapi dia lihat, ternyata yang dia kencingi itu kulit yang sudah lama. Lalu dia cuci, kemudian dia bakar, dia tumbuk, dan dia makan 3 hari dia enggak makan setelah itu. Ada bapak-bapak yang 3 hari tidak makan. Kita bahkan ingin makan apa bisa pilih sekarang. Berbagai menu ada di meja makan kita. Bahkan kalau yang disuguhkan hanya satu macam makanan oleh istri kita, kita komplain. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, subhanallah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bagaimana susahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun, wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian datang rembulan, sampai dia pergi lagi. Datang rembulan yang ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Subhanallah. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana perjuangan Nabi demi sampainya agama ini kepada kita. Kita ini hanya disuruh solawat, kita ini disuruh mengikuti, enggak repot lagi, tapi kadangkala kita malas. Dan Nabi menanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua serta umat Islam itu di telaganya. Nabi pernah berpesan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum fil haud. Aku yang mendahulu kalian sampai ke telaga. Di situ aku tunggu kalian. Kita mau cepat berjumpa dengan Nabi atau tidak, itu kita yang tahu. Tapi para jamaah, hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Hari berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang mau menyebutkan 5 keutamaan hari Jumat? Bukan 5 amalan hari Jumat. Sebutkan 5 keutamaan hari Jumat. Anda kasih hadiah. InsyaAllah. Kita ini udah Jumat berulang kali. Alhamdulillah bapak-bapak di sini merasakan holiday. Tapi kalau di Indonesia, hari Jumat bukan holiday. Hari kerja. Sehingga enggak bisa sebelum Jumatan mandi bersih. Ya, kadangkala bapak-bapak datang Jumatan sambil ada niatan untuk istirahat. Jadi datang ke masjid itu istirahat dari kerja. Sehingga biasanya masuk ke masjid yang dicari adalah tiang atau pojokan. Insyaallah. Sampai ada cerita jemaah, orang ini Allahu Akbar ya. Dia itu masuk ke sebuah masjid, setelah Jumatan dia marah-marah. Ini aliran apa masjid ini, kata dia. Kok enggak ada khutbahnya, kata dia. Langsung sholat. Dia datang sebelum azan. Lalu dia tidur. Sampai komat. ketika dibangunin untuk sholat, dia marah-marah. Kok gak ada khutbah Jumat, kata dia. Hei, kok gak ada khutbah Jumat? Antum yang tidur dari awal. Kadang-kadang seperti itu. Banyak kajian-kajian Jumat yang kurang memberikan manfaat. Tapi Bapak, alhamdulillah. Apa keutamaan hari Jumat? Kenapa kita harus memuliakan hari Jumat? 5 aja, mang, gak usah banyak-banyak lah. Oke, 3. Hadiahnya lebih kecil karena 3 kita kasih lebih kecil. Fadlu jamaah. Ya. Allahu Akbar. Hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Naam. Naam. Terjadi hari Jumat, masya Allah, masya Allah. Kayak itu anak kasih hadiah yang besar ini jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Datang dari Dubai, masya Allah, masya Allah. Biasanya yang dari jauh semangat. Kalau yang dekat, aduh biasa aja Ustaz, kata dia. Nah, tiap itu hari Jumat jemaah. Kalau pertanyaannya tadi tentang keutamaan hari Jumat, sebutkan 5 amalan hari Jumat. Kita nih ada nih yang perlu kita amalkan nih hari Jumat ini. Apa aja yang perlu kita amalkan? Baik, angkat tangan yang mau jawab. Kalau rombongan semua bisa yang di pintu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Enggak apa-apa ini ya. Kalau suami istri berhubungan hari Jumat barokah gitu ya. Nah, yang ketiga iya, hari paling mulia. Enggak, amalannya. Banyak bersedekah. Terus baca Al-Qur'an. Apa satu lagi? Kayaknya hadiahnya yang kecil mah jamaah. Enggak apa-apa, fadhal kasih ke belakang. Iya. Naam, barakallahu fikum. Banyak amalan hari Jumat ini. Kalau tadi disebutkan bikin anak hari Jumat gitu ya. Nah, kayaknya Anda baru pertama dengar ini jamaah. Tapi memang betul. Ada sebagian ulama berpendapat. Hadis Nabi SAW. Man irtasala yaumal jum'ah wa ghassala. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian dia memandikan. Artinya membuat istrinya jadi mandi juga. Karena junub. Ah, ya, itu bisa dimasukkan ke sana. Kemudian baca Quran, di antaranya surat Kahfi kita suruh baca. Nah, kemudian salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu mandi. Iya kan? Dianjurkan mandi ketika Jumat. Kemudian baca astaghfirullahaladzim. Baca doa. Ada doa yang mustajab pada hari Jumat. Dan pendapat yang paling rajih, doa itu ada di akhir Jumat. Kemudian hari Jumat itu bermulai dengan terbenamnya matahari hari Kamis. Berakhir dengan tenggelamnya matahari hari Jumat. Tapi itu beberapa amalan pada hari Jumat. Datang ke masjid di awal waktu. Ya. Kemudian pakai wangi-wangian, pakai baju yang bagus. Banyaklah sunnah-sunnah pada hari Jumat. Tapi kembali kita menyambungkan salawat untuk Nabi alaihissalatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, hari ini kita ngaji. Tapi sebelum kita ngaji, ana mau kasih hadiah lagi. Yang bisa menyebutkan 10. Kebanyakan 10. 5 lah. 5 keutamaan menuntut ilmu agama. Soalnya semangat kita nuntut ilmu dunia itu jauh lebih besar daripada ilmu agama. Bahkan orang tua pun ketika menyekolahkan anaknya yang menjadi target itu dunia. Artinya bagaimana nih anak nanti bisa kerja. Nih anak nanti bisa ngangkat orang tuanya. Semuanya urusan dunia. Kadangkala untuk urusan akhirat menjadi opsi terakhir. Sampai kalau kita lihat perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi agama Islam itu selalu menjadi pilihan terakhir. Jadi kalau udah enggak terima di sana, enggak terima di sini, ya udah bismillah, mau gimana lagi? Jadi ustaz tuh dah. Jadi ustaz terpaksa aja, Ma. Jadi dia itu mau jadi ustaz karena memang ya udah anak enggak bisa jadi insinyur. Anak enggak bisa jadi dokter. Anak enggak bisa jadi apalah. Akhirnya opsi dia menjadi ustaz. Ini sesuatu yang harus diluruskan sebenarnya. Target seorang hamba yang utama adalah masuk surga bersama keluarga. Buktinya bapak-bapak sekarang ninggalkan Indonesia datang ke Abu Dhabi untuk apa? Untuk masuk surga bersama keluarga? Kira-kira jemaah, biasanya untuk sesuap nasi. Iya. Enggak lah Ustaz, kalau sesuap nasi di Indonesia cukup. Enggak perlu jauh-jauh ke Abu Dhabi untuk sesuap nasi. Insya Allah enggak. Di Indonesia itu apa aja ditanam hidup. Kalau untuk sesuap nasi antum kayaknya enggak berangkat ke sini. Tapi kayaknya untuk sesuap emas. Iya. Antum ingin punya rumah. Ingin punya mobil. Ingin punya kehidupan yang lebih baik. Ingin kalau pulang itu dihargai sama masyarakat. Fulan Masya Allah. Kalau di sini mobilnya Jeep, sampai sana Avanza. Turun gitu kadangkala. Nah, tapi gak ada masalah. Orang itu dalam artian ingin apa? Ingin respect dari masyarakat. Bukan untuk cari akhirat. Padahal bisa untuk cari akhirat. Artinya keberadaan bapak-bapak meninggalkan negerinya datang ke tempat ini, seharusnya itu niatnya untuk akhirat. Dunia ini cuma tempat lewat, Pak. Antum butuh berapa sih biaya hidup di dunia? Kalau bapak-bapak hidup 70 tahun di dunia, yang dibutuhkan berapa? Kalau setahun, sebulan berapa? 10 juta? 3 juta satu, Masya Allah. Ada yang 7 juta, ada yang 3 juta, tergantung memang. Nah, anggap 10 juta, berarti antum butuh uang satu tahun 120 juta. Kali 70 tahun, berapa jadi? Banyak. Sohi banyak. Nah, tapi intinya untuk semua biaya itu Allah menanggung. Sebelum antum lahir udah ditanggung. Dan rezeki itu ada dua macam. Ada yang dicari dan ada yang mencari. Baik, contohnya rezeki yang mencari apa jemaah? Mana kasih ada yang kecil, tangan yang besar lah. Mana? Belum itu, bentar lagi yang mau tanya. Pertanyaan 10, apa 5 keutamaan menuntut ilmu ini. Ini pertanyaan bergabung, nah antum. Rezeki yang mencari antum itu apa contohnya? Oke, gak apa-apa, ini mujab keutamaan menuntut ilmu, fadhol. Yang pertama. Ahlul mal. Nah, diangkat derajatnya karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang berharta. Tapi apakah di dunia seperti itu? Kadangkala orang kalau berharta lebih dimuliakan sama masyarakat. Nah, yang kedua. Masya Allah, jamil. Dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Atau yang syubhat. Dengan ilmu kita mengetahui agama kita. Baik, yang ketiga. Nah, dengan berilmu orang imannya bertambah. Contoh nih, awalnya gak pernah sholat qobliyah subuh. Gak pernah, selama hidupnya sampai umur 50 tahun gak pernah qobliyah subuh. Padahal pahala qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada orang gak pernah ngamalin. Subuh aja telat, apalagi qobliyah Ustaz. Setelah dia punya ilmu, ya Allah. Ana jauh-jauh dari Indonesia. Cuma untuk gaji 5 juta. Ada yang lebih baik dari Dubai dan isinya. Ada yang lebih baik dari Emirat dan isinya. Ada yang lebih baik dari dunia dan isinya. Ana gak pernah amalkan. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kok bisa tahu? Belajar. Nuntut ilmu jadi ngerti. Oh, kayaknya ini dijauhkan jemaah. Nah, Fadal. Nah. Baik, yang keempat. Hah? Apa lagi? Memberatkan langkah, menjauhkan langkah dari jalan kemaksiatan. Oke, orang yang berilmu paling enggak jauh dari kemaksiatan. Yang kelima. Oke, enggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Nah, iya. Banyak tambahannya nanti lah. Yang jelas mendekatkan diri ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bersama keluarga masuk surga dalam rangka untuk nuntut ilmu menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi rezeki yang mencari antum. Belum ada. Antum enggak pernah dicari rezeki dalam hidupnya. Dikasih orang sesuatu. Nah, insyaallah. Ya itu rezeki yang mencari. Rezeki yang mencari antum itu kita duduk-duduk di rumah, assalamualaikum, masya Allah, ada yang nganter sesuatu. Itu kita gak pernah nyari, jemaah. Hadiah, itu rezeki yang mencari antum. Warisan, itu rezeki yang antum gak perlu usaha. Kalau antum usaha cari warisan, malah gak dapat warisan. Seperti orang yang membunuh orang tuanya agar dapat warisan. Itu gak dapat warisan dalam Islam, anak itu. Walaupun dimaafkan, tetap dia tidak dapat warisan. Karena itu rezeki memang Allah tentukan mencari antum, tidak bisa dicari. Tapi ala kulli hal, maka kita menuntut ilmu pada hari ini. Bapak-bapak, 7 hari bekerja cari dunia. 7 hari dari pagi sampai sore memikirkan umpamanya bagaimana kerjaan di kantor bisa lebih bagus, bagaimana gaji bisa lebih besar. Dan hari ini nih kita datang untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, ilmu agama nih, dia meniti jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu agama? Tadi udah disebutkan. Bapak-bapak jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bapak-bapak jadi tahu ternyata pahala salat ke masjid berapa. Bapak-bapak jadi tahu ternyata ini halal, ini haram. Dan ingat, yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Yang haram itu lebih sedikit. Jadi kalau umpamanya ada seorang bapak mengatakan, ini gimana sih sedikit-sedikit haram. Enggak, yang haram itu sedikit. Cuma selalu yang haram itu kita suka. Sehingga ketika dilarang, hati itu menolak. Kok haram? Coba bapak-bapak ke pasar di Indonesia, sebutkan 5 barang yang haram di pasar itu. Babi, darah, khomer, bangkai, apa lagi? Susah kita nyebutkan yang haram. Coba sebutkan yang halal. Capek kan tuh. Toge, tempe, tahu, ayam, ikan, sayur, semuanya halal. Tapi kenapa yang haram kok orang cari? Itulah ujiannya. Maka kita perlu menuntut ilmu pada hari ini. Dan tema kita hari ini bersama keluarga masuk surga, jemaah. Baik. Kita akan menjadikan kitab ini sebagai bahan kita. Enggak semua kita akan baca. Ada beberapa yang perlu kita jelaskan. Coba dibuka di halaman 3. Di halaman 3 yang punya bukunya ya. Udah dapat nih. Jamaah, surga Allah itu jauh lebih indah daripada Dubai. Surga Allah itu jauh lebih indah dari apa yang pernah antum bayangkan. Antum melihat nih. Orang kalau ke Indonesia melihat ini jannah. Masya Allah, jannah. Maka bingung orang Arab ketika melihat orang Indonesia ke sini. Kalian kok meninggalkan negeri yang kayak gini? Karena dalam bayangan dia jannah. Antum ke sini yang dilihat apa? Pasir. Kalau ada kebun sedikit orang Arab, masya Allah, hijau, kata dia. Padahal di Indonesia depan rumah, belakang rumah, samping rumah, semuanya hijau. Tapi antum berangkat ke sini. Ada apa? Ya, Cari apa ke sini? Cari yang beda, cari padang pasir gitu. Enggak ada. Cari yang lebih hijau. Lebih hijau apanya jemaah? Enggak ada yang lebih hijau. Iya, lebih hijau fulusnya. Tapi surga itu lebih dari semua yang kita bayangkan. Dan semua orang tua kadangkala meninggalkan negerinya demi anak-anaknya, demi istrinya. Dia berpikir, kalau saya sendiri sih sebenarnya cukup di Indonesia, Ustaz. Tapi karena yang di belakang tembok nih, mintanya yang kuning-kuning, Ustaz. Mintanya mobil, mintanya apa. Akhirnya bapak-bapak pergi. Itu untuk urusan dunia. Bagaimana dengan untuk urusan akhirat? Apa yang bapak-bapak lakukan? Untuk membawa keluarga bapak-bapak ke surga itu apa yang dilakukan? Datang ke Dubai. Mudah-mudahan itu menjadi sarana menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini Allah menceritakan bahwa orang-orang itu akan dikumpulkan bersama keluarganya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang kita hidupnya susah, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sukses tapi anaknya di penjara. Bapaknya masya Allah jadi orang terhormat, anaknya na'udzubillah min dzalik, narkoba. Susah hidup bapak. Orang itu selalu ingin hidup bersama keluarga dalam keindahan. Ingin rumah yang luas, ingin halaman yang hijau, ingin segala kebutuhan dipenuhi, dan nanti di surga bisa. Allah menceritakan di surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu. Yang tidak punya buku, dibuka Qur'annya jamaah. Karena terus terang, mungkin kita harus mulai berbeda cara menuntut ilmunya. Berbeda gimana? Ya kalau selama ini kita mendengarkan, bagaimana ke depan kita sambil membaca. Karena perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya adalah iqra, baca. Sehingga ketika Ustaz Momen nanti nyampaikan surat ini ayat sekian, kalau sekarang enggak baca di sini, pulang dibaca. Oh, ini nih ayatnya yang disebutkan tadi sama Ustaz. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka pun dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka bersama dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Artinya amalan orang tua sama anak beda. Kadangkala ada yang orang tuanya masya Allah puasa Senin Kemis, anaknya gak pernah. Tentunya kedudukan orang tua di surga nanti insya Allah akan lebih tinggi daripada anak. Ada yang orang tuanya kayak gitu, orang tuanya masya Allah ngaji gak bisa, sholat sunnah gak pernah, sholat yang wajib ya kadangkala masih telat-telat. Tapi anaknya ternyata seorang alim ulama. Kira-kira gimana nih anak sama bapak kelak di surga? Sama ibunya di surga nanti gimana? Allah akan kumpulkan. Dengan catatan iman. Jadi modal utama untuk masuk surga itu iman. Kalau gak ada iman, walaupun orang itu baik, gak bakalan masuk surga. Seorang hamba yang melakukan kesyirikan, batal keimanannya. Ini penting nih, berkaitan dengan kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi ada orang yang selama hidupnya mengatakan la ilaha illallah, ternyata amalannya tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Seperti orang yang bersumpah. Orang bersumpah untuk taat kepada ya pejabat-pejabat, bupati-bupati, gubernur-gubernur, kan itu bersumpah. Dia untuk melaksanakan amalannya, tapi ternyata akhir hidupnya di penjara. Ada yang seperti itu. Artinya ucapan itu butuh konsekuensi dari apa yang kau ucapkan. Begitu pula dengan keimanan. Orang masuk Islam itu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam. Tapi apakah dengan seperti itu dia langsung masuk surga? Lah. Ada konsekuensinya. Seperti itu gubernur yang masuk penjara padahal dia bersumpah, sumpahnya di depan orang banyak. Tapi ternyata akhir hidupnya masuk penjara. Tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Kita dituntut yang mengatakan keimanan ini, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan bersama orang tuanya. Bagaimana dikumpulkannya mereka? Para ulama menjelaskan, apakah kalau orang tuanya ini di tingkat 10, anaknya di tingkat 2? Ingat surga ini mi'atu darajah, 100 derajatnya ke atas itu. Neraka pun darokat, neraka itu ke bawah. Kalau anaknya umumnya di tingkat paling rendah, sedangkan orang tuanya di tingkat nomor 100 bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa enggak anaknya kumpul sama orang lain? Bisa. Bisanya itu ada dua pendapat ulama. Anak ini diangkat, pendapat yang kedua itu anak boleh berkunjung menjumpai orang tuanya. Allah izinkan mereka untuk berkunjung seperti bapak-bapak lah. Tiap tahun pulang ke Indonesia mengunjungi orang tua. Orang tua dibawa ke sini enggak betah. Tapi itu terjadi yang namanya ziarah di penghuni surga kelak. Bagaimana untuk masuk surga bersama keluarga? Ya dimulai dari nikah. Di sini disebutkan hukum pernikahan. Di halaman 10. Kalau kita bicara indahnya pernikahan, Masya Allah. Bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu semua adalah hasil dari pernikahan. Kalau gak ada pernikahan gak kelihatan yang seperti ini. Itu bukti indahnya pernikahan. Nih di surat Ar-Rum ayat 21. Ana sebenarnya butuh satu. Mic-nya ini cuma satu memang. Masya Allah. Ana kayaknya pakai ini, tolong buat yang mau bacain. Naam. Kayaknya lebih enak ini jamaah. Baik, siapa yang mau baca? Bacain tuh. Supaya kita jangan cuma dengar doang. Yang punya buku lah. Kalau enggak punya buku gimana mau baca dia? Fadhal, fadhal. Halaman 10, halaman 8. Ar-Rum, ya, Ar-Rum 21. Jadi yang enggak ada buka Quran, yang udah di HP kan ada juga Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alaihi. Yatafakkarun. Barakallahu fi. Ya, artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, dari jenismu sendiri. Artinya manusia menikah dengan manusia. Dan ini dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gimana kira-kira kalau orang menikah dengan kuda? Datang pinggir jalan, ditanya, "Siapa?" kata dia, "Istriku," kata dia. Masa kuda istrinya? Enggak. Allah tidak menjadikan seperti itu. Hanya orang-orang yang tidak waras melakukan hal itu. Ada yang menikah mungkin dengan anjing selama hidupnya. Bahkan anjing itu lebih setia menurut dia daripada manusia. Ada na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada orang yang mewasiatkan hartanya kepada anjingnya, jemaah. Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah jadikan dari diri kalian sendiri. Untuk apa tujuannya? Fadhil dibaca. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, ini makna sakinah. Cenderung tentram ya, ketika berkumpul sama istri. Ya, dilanjutkan. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Nah, siapa yang menjadikan rasa kasih dan sayang? Allah. Makanya orang menikah itu tidak harus cinta. Tidak harus cinta. Tapi harus cocok. Apa bedanya cocok sama cinta? Ana kasih hadiah mana? Masya Allah. Ada bagian yang... Iya. Apa bedanya cocok sama cinta? Iya. Bapak-bapak yang menikah sama istrinya karena cocok? angkat tangan. Atau ada yang fabelna. Kalau cocok apapun yang dimasak tetap dimakan. Oh, kalau cocok apapun yang dimasak tetap dimakan. Ini belum nikah, baru mau nikah ini. Itu kan kalau sudah serumah baru tahu itu kan. Enggak, beda cocok ini sama cinta ini. Antum ngomong ana cocok sama fulana. Ah, gimana tuh? Ini tadi versi cinta ini. Enggak cocok antum ngelihat tuh perempuan gimana, Mas? Sama dia. Mantap sudah. Insyaallah. Padahal belum cinta. Yang pasti satu wajah. Wajah. Kirim. Fadhil. Jadi normal yang ini ya. Masya Allah. Barakallah. Cocok itu artinya kriteria yang diinginkan sudah ada. Artinya kayak kita mau beli mobil. Gimana cocok? Udah iya. Memang ini yang Anda cari. Belum cinta, belum. Kadang-kadang kita belum pernah ngomong sama tuh perempuan. Baru dikasih tahu. Nih calonmu dia alhamdulillah hafal Quran 5 juz. Dia itu anaknya taat sama orang tuanya. Masya Allah. Macam-macam, kemudian wajahnya alhamdulillah. Engkau insya Allah tidak kecewa ngelihat wajahnya. Kita kan belum ada cinta. Dikasih tahu ana udah cocok, kriteria ini ana cocok pas. Bismillah. Cinta waja'ala bainakum mawaddatan warahmani. Allah yang bikin cinta dan kasih sayang nanti. Makanya orang menikah itu tidak harus ada cinta, tapi cocok. Kadangkala ada orang yang cinta sama pasangannya, pacaran 6 tahun. Dapat 2 hari cerai. Ana baru baca ada orang nikah umur pernikahannya cuma 50 jam. 50 jam, padahal pacaran bertahun-tahun. Artinya pacaran bertahun-tahun ini kita bicara cinta, dia udah cinta gitu. Setelah itu baru menikah. Padahal dalam Islam dibalik. Kau cocok dulu menikah, cinta dan kasih sayang siapa yang bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Di sini disebutkan mawaddah. Mawaddah itu cinta. Rahmah itu sayang. Artinya kadangkala orang menikah, setelah pernikahan itu dijalankan, cinta mulai luntur. Bapak-bapak masih cinta enggak sama istrinya? Ada yang mengatakan, ya Allah Ustaz, kesian sama Ustaz. Sebenarnya udah gak cinta Ustaz. Jadi cintanya itu udah mulai luntur. Ibu-ibu benar ini. Kadang-kadang sama ibu-ibu. Ibu-ibu bertahan sama bapak-bapak itu kadang-kadang bukan karena cinta. Udah tua, udah jelek suami anak Ustaz. Cuma ya kesian sama anak-anak. Jadi, iya. Yang menyebabkan pernikahan itu bertahan apa? Rahmat. Kesian. Kesian lagi udah. Dan itu terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman Umar itu ada seorang lelaki namanya Abu Azrah. Naam, Ibn Abi Azrah. Dia itu selalu yang menikah sama dia, perempuan itu selalu minta cerai. Khulu. Akhirnya nama dia jadi jelek. Suatu hari Ibn Abi Azrani ngomong sama temannya, Abdullah bin Arqam, ayo kau ikut aku ke rumah. Kenapa perempuan-perempuan itu akhirnya dipaksa minta cerai? Karena istriku itu benci sama aku. Akhirnya Ibn Abi Azra masuk ke rumahnya. Dia tanya sama istriku, anshuduki billah. Aku au anshudukillah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah kau jujur. Kau benci enggak sama aku? Kata istrinya, udahlah gak usah ngomong masalah itu dah, kata dia. Kau gak enak aku kayak gitu. Aku minta dengan nama Allah kau jujur. Kau benci gak sama aku? Ya benci, kata istrinya. Apa yang terjadi? Ngomong, lihat nih, kayak gini istri-istriku. Akhirnya laporan kepada Umar bin Khattab. Sampai ke berita itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dipanggil itu istrinya. Dipanggil, ditanya sama Umar. Anti ladzi qulti annaki abghatti aw abghatti zawjaki, kau yang ngomong kalau kau itu benci sama suamimu. Iya ya Amirul Mukminin, karena dia minta dengan nama Allah. Masa aku bohong? Boleh aku bohong, kata Umar bin Khattab. Ikdhibi, bohong enggak apa-apa. Ingat nih, ada bohong tiga yang boleh. Itu nanti akan kita bahas juga insyaallah. Salah satunya bohong antara hubungan suami istri. Tapi hanya untuk rayu-rayuan jemaah. Bukan bohong beneran sebenarnya. Kata Umar bin Khattab, sedikit rumah itu yang dibangun di atas cinta. Wa innama yata'amaluna bil islami wal iman. Muamalah mereka itu karena mereka muslim, karena mereka beriman. Itulah kita menjaga rumah tangga ini. Walaupun ada kebencian, walaupun ada yang enggak, ya sudahlah bismillah. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum pernikahan kayaknya tidak perlu dibahas karena ya semuanya ingin menikah. Cuma memang tingkatan keinginan itu beda-beda. Ada orang yang sudah kayaknya harus susah. Karena anak kalau enggak menikah, mungkin bisa terjerumus dalam perzinaan. Maka ketika itu nikah bagi dia wajib. Tapi ada orang, ana masih mau belajar Ustaz. Kalau ana nikah takut mengganggu sekolah. Dan ana masih belum punya maisha, belum apa. Ya sudah, buat kau sunnah atau mubah jadinya nantinya. Karena orang yang tidak mampu menikah, jangan nikah. Jangan nikah. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, ingat yang tua-tua enggak dipanggil di sini. Hadisnya ini ya ma'syarus syabab. Wahai anak-anak muda. Kadang-kadang orang tua, iya Ustaz, apa? Nah, antum enggak dimaksud. Man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah falyatazawwaj, hendaklah menikah. Hendaklah dia menikah. Kenapa? Karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basar. Wa ahsan lil faraj. Menikah itu akan lebih menjaga pandangan mata, bisa menahan pandangan mata dan akan lebih menjaga kemaluan. Yang enggak bisa, jangan maksa kawin. Yang enggak punya kemampuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa dia untuk kawin, tapi ada solusi lain. Yaitu puasa. Puasa enggak kuat, Ustaz. Terus apa solusinya? Nikah enggak punya biaya. Puasa enggak kuat. Apa Ustaz kira-kira Ustaz? Kayaknya mati aja atau seperti itu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Baik, untuk masuk surga bersama keluarga, antum harus cari pasangan yang sesuai dengan kriteria penghuni surga. Karena penghuni surga itu ada kriterianya. Maka antum harus cari. Kayak model yang boleh diajak ke Abu Dhabi sekarang. Apakah semua orang bisa masuk Abu Dhabi? Ternyata enggak. Ada kriteria, oh, orang kayak gini enggak bisa kerja di Abu Dhabi. Orang yang bisa masuk Abu Dhabi, yang bisa dapat visa itu, yang bisa dapat kerjaan enak di sini, itu yang insinyur umpamanya. Seperti itu. Berarti orang kalau mau ke Abu Dhabi harus mempersiapkan diri. Aku mau jadi insinyur. Kenapa? Karena aku mau ke Abu Dhabi. Kriteria ini yang perlu dipersiapkan kalau antum mau masuk surga bersama keluarga. Kriteria suami idaman insya Allah semua pada tahu. Dua kriteria penting. Yaitu akhlak dan agama. Coba lihat di halaman 12 nih. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, ingat agama dan akhlak. Kenapa kok agama dan akhlak? Seharusnya agama dan akhlak ini jalan bersama. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Tapi di dalam kehidupan ada orang-orang yang secara hablum minallah baik. Salatnya baik, zikirnya baik, ngajinya baik, bahkan hafalan hadisnya banyak. Tapi akhlaknya buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan dua nih. Orang ini hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Kawinkan. Itu dua kriteria penting. Wa illa, kalau tidak, kalau kalian tidak menikahkan orang yang punya dua kriteria seperti ini karena kekurangan. Biasanya terus terang orang tua, banyak orang tua yang melihat dari sisi dunia. Kalau yang melamar anak dia itu, bapak profesinya apa? Alhamdulillah saya dokter spesialis bedah. Oh, Masya Allah. Kapan akad nikahnya, Pak? Langsung kapan akad nikahnya? Karena udah, oh ini udah pasti nih, oh dokter ahli bedah. Dia gak pernah mikir gimana kalau istrinya dibedah sama dia. Masalah akhlak gak pernah dipikirkan. Dunia ini sudah ada jaminan untuk kehidupan dunia. Insya Allah anakku rumah ada. Duit bulannya jangan dijual. Ini dokter. Dokter umum aja sudah banyak duitnya. Gimana kalau dokter ahli spesialis bedah seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan kayak gini yang kawin. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Bapak-bapak kalau melihat kenapa di negeri kita banyak narkoba. Bahkan pemerintah mengumumkan perang melawan narkoba. Salah satu penyebabnya ini. Orang tua menikah tidak menikahkan putrinya tidak melihat dua kriteria. Akhirnya muncullah anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang jadi preman. Anak-anak yang jadi geng motor. Keluarnya itu dari mana? Dari rumah tangga yang awalnya tidak memperhatikan seperti ini. Orang tuanya kacau hidupnya. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Anaknya gak ada yang ngurusin. Karena tidak memikirkan agama dan akhlak. Itu akan terjadi. Para sahabat sempat bertanya. Qalu wa in kana fi. Ya Rasulullah gimana kalau orang ini? Ya betul agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ada kekurangan. Kekurangan itu bisa jadi dari sisi fisik. Dia gak tinggi. Kadangkala masalah warna kulitnya. Ustaz ini Masya Allah Ustaz. Orangnya baik tapi hitam orangnya Ustaz gitu kan. Ibu-ibu kan kalau gelap takut gitu mamanya. Lihat kepada ini, nikahkan. Masalah kulit itu nanti terbiasa. Mungkin gak terbiasa sama orang yang ya kulit, tapi lama-lamaan biasa. Begitu pula orang yang ganteng. Lama-kelamaan gak jadi ganteng juga. Kadang ibu-ibu ngelihat calon suaminya Masya Allah. Gagah perkasa. Setelah dapat 2-3 tahun dilihat-lihat. Allah udah mulai buncit suami anak yang dilihat. Seperti itu. Dilihat Allah bang. Kata rambut sudah mulai putih-putih. Itu kalau bicara tentang fisik mengalami perubahan ke bawah. Tapi kalau bicara agama, akhlak itu mengalami perubahan ke atas. Dengan bertambahnya ilmu orang ke atas. Tapi antum walaupun ilmunya Masya Allah hafal Quran 30 juz tetap fisiknya akan berubah. Enggak akan tambah ganteng antum. Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Para sahabat bertanya dan Nabi SAW 3 kali mengulangi perkataannya. Kalau kalian tidak menikahkan orang yang kayak gitu. Maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Kemudian kriteria yang ketiga ini adalah mampu memberikan nafkah. Di halaman 14. Jadi mampu memberikan nafkah. Artinya dia ini bekerja. Punya penghasilan. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Enggak. Yang penting tetap harus bekerja. Ada orang yang punya pekerjaan tetap lalu di PHK. Banyak. Kalau antum berpikir ini pekerjaannya tetap bagus, dia bisa di PHK berhenti. Berhenti kadang-kadang enggak bisa kerja. Kita cari bukan yang kayak gitu, tapi orang yang mau bekerja. Walaupun hasilnya enggak banyak tapi dia mampu memberikan nafkah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Bahwa Nabi menganjurkan Fatimah binti Qais untuk menikahi Usamah bin Zaid. Sedangkan Muawiyah sa'luk lama lalahu. Muawiyah ini enggak punya duit kata dia. Kau nikahkan sama dia susah. Karena memang ada orang-orang yang tidak mampu. Baik. Namun jangan takut untuk menikahkan anaknya dengan orang miskin. Karena Allah yang akan mencukupi mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai kriteria suami. Nanti kita masuk kepada kriteria istri idaman. Walaupun kalau kriteria istri idaman ini. Bapak-bapak masih ada? Masya Allah, masih ada kesempatan gitu kan. Kalau ibu-ibu udah kadung, ya Allah, suami ana udah kayak gini Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Naam, ini pertanyaan dijawab sekarang Ustaz. Oh, ana mana panitianya ini, gimana? Oh, silahkan dijawab. Baik jamaah, sebelum kita berpisah, Masya Allah, melaksanakan sholat asar ya antum. Ustaz, sebagian orang yang kerja di sini enggan untuk membawa keluarganya hanya dengan alasan ekonomi. Lebih hemat dan bisa nabung banyak. Bagaimana bisa bersama masuk surga? Apakah alasan ekonomi seperti ini dibenarkan? Bagaimana hak pendidikan anak dan istrinya? Subhanallah jemaah. Iya. Tergantung kondisi. Artinya ada orang-orang yang tidak membawa keluarganya namun dia bisa menjaga diri. Alhamdulillah Ustaz, ana udah bikin kesepakatan sama istri. Soalnya kalau bawa istri, ya terus terang kayaknya duitnya habis. Dan istri ana sepakat, dia mau bersabar dan suaminya di sini jaga Allah, Allah akan jaga istrinya. Tapi kalau suaminya di sini melakukan kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik ya, dia berzina ini itu, bisa jadi istrinya dizinai tetangganya, antum gak tahu. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya pahala itu sesuai dengan jenis amalan kalian. Orang yang menjaga Allah, Allah akan menjaga orang itu dan keluarganya. Antum lihat bagaimana bapaknya mati, anaknya masih dijaga sama Allah. Kisah di surat Kahfi. Tuh ada dua anak yatim, bapaknya udah mati. Tapi dua anak yatim ini dijaga sama Allah SWT. Hartanya pun dijaga. Sampai dikirim Nabi Musa dan Khadir untuk membenahi rumahnya orang itu. Bayangkan Allah ngirim Khadir dan Nabi Musa hanya untuk membenahi rumah orang itu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihan. Karena bapaknya itu orang soleh. Jadi intinya itu tidak membawa keluarga gak masalah. Tapi dia soleh. Dia jaga istrinya, dia jaga keluarganya, terus kontak. Anaknya diarahkan kepada pendidikan yang baik. Kalau ya carikan guru buat anak-anaknya, tetap dia menjaga Allah dan dia soleh, insya Allah tetap bisa masuk surga, namun kalau tidak mampu. Artinya Ustaz, ana termasuk tipe lelaki yang gak bisa jauh dari istri. Tapi mau bawa istri eman-eman. Terus gimana? Ya antum pulang, jangan kerja di sini. Artinya kalau antum gak tahan berpisah dari istri, sedangkan antum bawa istri juga gak bisa atau gak mampu, antum pulang. Lebih baik antum menyelamatkan agama antum daripada urusan dapat duit lebih besar. Karena duit yang antum kumpulkan akan ditinggal. Pasti, jemaah pasti. Antum bangun rumah, antum tinggal. Tinggal mati. Dan anak-anak akan mengeluarkan antum itu dengan semangat ya. Bapaknya mati, wah cepetan. Karena memang sunnahnya kan suruh segera jenazah itu. Gak ada lama-lama, enggak. Katanya Rasulullah SAW suruh segerakan. Segera bapaknya dimasukkan kuburan, pulang anaknya, bismillah. Gimana warisannya? Kita bagi bapaknya yang capek bertahun-tahun di Abu Dhabi. Jarang kumpul keluarganya, mati terus, gak pernah menikmati. Anaknya yang jazakallahu khairan kepada bapak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita insyaallah lanjutkan setelah salat asar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.